Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kembali. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, siapa namanya? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Di sana ada di antara para sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Yang paling banyak Aisyah, yang paling banyak Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka yang meriwayatkan lebih dari 1000 Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri sama radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Abbas, termasuk dari meriwayatkan dari lebih dari 1000 hadis. Kemudian Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu. Mereka semuanya yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Seorang hamba yang berpuasa yawman, satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, illa ba'adallahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Ma min 'abdin, seorang hamba yang berpuasa sehari, fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan, bidhalika al-yawm, pada hari itu, antara dia dengan neraka, 70 kharifan. 70 kharifan dikatakan yaitu 70 tahun. Perjalanan selama 70 tahun. Muttafaqun alaih. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini tentang fadilah, keutamaan orang-orang yang berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memasukkan hadis ini, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Beliau memasukkan hadis ini dia di bab tentang keutamaan-keutamaan puasa sunnah. Bahwa seseorang yang berpuasa walaupun satu hari, fi sabilillah para ulama mengatakan yaitu fi ta'atillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan fadilah yang sangat besar, yaitu akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara dirinya dengan neraka perjalanan selama 70 tahun. Dan ini adalah merupakan fadilah yang sangat besar seseorang yang melakukan puasa dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun puasa sunnah, puasa Senin, hari Senin dan juga puasa Kamis, atau puasa Asyura, 10 Muharram, atau puasa hari Arafah, atau puasa 6 hari setelah Ramadan, yaitu bulan Syawal, atau puasa-puasa yang lainnya dari puasa-puasa sunnah, Ayyamul Bidh, 3 hari dalam 1 bulan, tanggal 13, 14, 15, atau puasa Daud, atau puasa-puasa yang lainnya, puasa sunnah, walaupun dia mengerjakan 1 hari, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dengan neraka selama seperti perjalanan 70 tahun. Ini 1 hari. Bagaimana apabila seseorang yang melakukan secara mudawamah, puasa Senin, Kamis, kemudian puasa Al-Daud atau puasa sunnah yang lainnya, berapa kali dia puasa? Sehingga tinggal dihitung selama perjalanan 1 hari dia berpuasa, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dia dengan neraka 70 selama seseorang perjalanan, 70 jarak seseorang dalam perjalanan. Dan juga di sini masuk berpuasa puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu sebagaimana yang hadis kita akan baca, ditutup pintu-pintu neraka. Di samping kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka selama perjalanan 70 tahun, itu pintu neraka ditutup. Para ulama mengatakan ini merupakan targhiban. Seseorang senantiasa untuk melakukan amalan-amalan soleh ketika berpuasa di bulan Ramadan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini hadis yang masyhur, hadis tentang keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa ada yang satu makna dengan hadis ini, yang berbeda hanya pada permulaannya saja, dan semuanya sahabatnya Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu hadis ini, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, berkaitan tentang puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, man qoma Ramadan. Qoma itu qiyamul lail, ibadah pada malam hari, melaksanakan salat tarawih. Fadilahnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang ketiga, sama juga sahabatnya Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, man qama lailatul qadar, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua tiga-tiganya tentang keutamaan pada bulan Ramadan dikeluarkan oleh sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabatnya dikeluarkan, disahabatnya oleh Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu dua kitab yang dikatakan oleh para ulama adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini yang berkaitan tentang fadilah di dalam berpuasa Ramadan, tentunya dengan keimanan. Imanannya itu tasdiqan ilallah subhanahu wa ta'ala, seseorang mempercayai tentang pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang yang berpuasa. Yang kedua ihtisaban, yaitu talabul ajr la ghair, itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Karena pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berpuasa itu tidak terbatas. As-siyamuli wa ana adzibi. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصدفت الشياطين وصفدت الشياطين. متفق عليه. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "futihat abwaabul jannah," itu akan dibuka pintu-pintu surga. Ada berapa pintu surga? Ada 8. "Wa ghuliqat abwaabun naar," dan pintu-pintu neraka itu dikunci. Ada berapa pintu neraka? Ada 7. Nah. Wasufidati syayatin, dan syaitan itu sufidat, dibelenggu, diikat. Mutafaqun alaih. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila datang bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Futihat abwaabus sama," pintu-pintu langit itu dibuka. Sehingga dengan ini yang dibuka bukan hanya pintu-pintu surga, akan tetapi pintu-pintu langit juga dibuka. Sebagaimana dalam riwayat yang lain. Wasufidati syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Para ulama mengatakan bahwa yang tiga ini, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu, ini merupakan targhiban lil amilin, targhiban supaya orang senantiasa mengerjakan amalan-amalan saleh ketika bulan Ramadan. Karena ketika bulan Ramadan, pengkhususan ketika bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga selama bulan Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu pintu jannah terbuka selalu. Sehingga dengan terbukanya di sini, para ulama mengatakan ini merupakan targhiban, supaya seseorang menginginkan selalu mengerjakan amalan-amalan soleh supaya masuk ke dalam pintu surga. Karena kalau pintu sudah dibuka, ini merupakan seseorang ketika pintu akan dibuka, seseorang ingin masuk. Dan merupakan apa Allah korinah supaya orang bisa masuk ke dalamnya. Karena kalau sudah dibuka, kita senantiasa akan masuk dengan gampang. Akan masuk dengan tidak dengan susah payah. Dengan ini merupakan targhiban, yaitu seseorang untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan saleh ketika bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Seperti qiyamul lail, salat tarawih. Apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Fadilah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang salat bersama imam hatta yansharif, sampai imam tadi yakni selesai dari salatnya, dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan salat qiyamul lail dengan semalam suntuk. Ini juga merupakan fadilah yang sangat besar seseorang di dalam melaksanakan qiyamul lail. Dan juga amalan-amalan yang lain seperti membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan, memperbanyak bacaan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Para salafus saleh di sana dikatakan mengkhatamkan Al-Qur'an 2 hari sekali di dalam bulan Ramadan. Bahkan mereka kadang mengkhatamkan 6 hari sekali di bulan Ramadan. Memperbanyak hafalan Al-Qur'an, memperbanyak murojaah Al-Qur'an. Kalau kita 1 bulan penuh pernah mengkhatamkan Al-Qur'an, jangan dihafal. Misalkan bukan hanya dihafal, dibaca saja dengan bacaan tartil dalam 1 bulan penuh. Apakah pernah kita mengkhatamkan dalam 1 bulan penuh? Salafus saleh mengkhatamkan 2 hari sekali. Berarti 1 hari 15 juz. 2 hari 30 juz. Ini semangatnya, ibadahnya mereka di dalam murojaah Al-Qur'an. Karena kesempatan ketika bulan Ramadan dibuka pintu surga, sehingga seseorang senantiasa membaca Al-Qur'an. Karena syahrul Ramadan, syahrul Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Nabi senantiasa, Jibril alaihi salatu wasalam sering mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarinya Al-Qur'an. Itu banyak sekali waktunya ketika beliau, ketika Jibril mengajarkannya pada bulan Ramadan. Dengan ini dianjurkan seseorang untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an kapan saja. Akan tetapi lebih diperbanyak lagi ketika bulan Ramadan. Karena pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa membasahi mulutnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya berzikir adalah membaca Al-Qur'an, membaca kalamullah. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qara'a fi kitabillahi falahu hasanah. Wala aqul alif lam mim hasanah, walakin alif hasanah, lam hasanah, mim hasanah." Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan hasanah, kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu kebaikan, akan tetapi alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, wa mim satu kebaikan. Sehingga dalam hadis ini, seseorang yang membaca Al-Quran, satu huruf yang dia baca, dia mendapatkan hasanah. Seseorang ketika membaca Al-Quran, berapa huruf yang dia baca? Dalam satu surat, berapa huruf yang dia telah dia baca? Banyak sekali. Sehingga semakin banyak dia membaca Al-Quran, semakin banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Dengan ini, membaca Al-Quran adalah sebaik-baiknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Senantiasa mulutmu itu basah. Basah untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya membaca Al-Quran dengan tadabbur, memperhatikan ayat-ayat di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, beliau membaca surat. Ketika beliau melewati ayat rahmat, beliau berhenti sejenak. Kemudian ketika berhenti, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min rahmati. Meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati ayat yang berkaitan tentang siksa neraka, adab neraka jahannam, beliau berhenti sejenak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka api jahannam. Dengan ini, seseorang ketika dia membaca Al-Qur'an, usahakan semaksimal mungkin membaca dengan tadabbur, memperhatikan ayatnya, berhenti sejenak. Apa artinya? Apa terjemahannya? Apa yang dimaukan ayat ini? Sehingga seseorang apabila dia membaca dengan tadabbur, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, akan timbul rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia senantiasa membaca Al-Qur'an dengan meresapinya, dengan tadabbur di dalamnya, sehingga timbul hasrat kecintaan dia kepada kalamullah, kepada ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini memperbanyak Al-Qur'an ketika bulan Ramadan, baca Al-Qur'an dengan tartil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Qala rahimahullahu taala, kemudian yang ketiga dari idaja Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqatil abwabun nar wa suffidatish syayatin. Para ulama mengatakan wa suffidatish syayatin, yaitu sebagaimana dalam riwayat yang lain, al murdah, yaitu syaitan-syaitan yang syadid, syaitan-syaitan yang senantiasa memusuhi Banu Adam. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, al-murdah, yaitu humul ladina ashaddu syayatin udwanan wa adawatan ala Bani Adam. Itu syaitan-syaitan yang bengis, syaitan-syaitan yang syadid, yang senantiasa mengganggu manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan senantiasa mengganggu Banu Adam kapan saja, di mana saja. Kita ketika membaca Al-Qur'an, ketika ibadah pada bulan Ramadan, itu merasa ringan. Qiyamul lail, walaupun bacaan yang cukup panjang, itu merasa ringan. Membaca Al-Quran, itu merasa ringan. Akan melaksanakan kemaksiatan, itu berat. Kenapa? Karena syahwat ini telah ditekan. Syahwat ini telah luluh dengan berpuasanya seseorang. Sehingga seseorang ketika berpuasa, jarang sekali ini apa dia rendah hatinya berucap tidak banyak berbicara, berucap yakni berucap sesuatu yang baik sehingga merasa ringan. Karena pada syaitan itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Sehingga seseorang beribadah ketika bulan Ramadan merasa ringan. Senantiasa syaitan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk dari targhiban lil amilin fi syahri Ramadan. Karena pada bulan Ramadan, para ulama mengatakan dinamakan Ramadan dari kata yarmud, yaitu hancur, luluh, bahwa dosa-dosa itu akan hancur, binasa dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa itu akan binasa dengan kita membaca Al-Qur'an, dengan kita qiyamul lail, dengan kita berpuasa, sehingga akan hancur dosa-dosa dengan melaksanakan ibadah fi syahri Ramadan. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala sumu li ru'yati wa aftilu li ru'yati fa in ghabiya alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Muttafaqun alaihi. Wa hadha lafdhu al-Bukhari. Wa fi riwayat Muslim fa in ghumma alaikum fa sumu 30 yawman. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian dengan ru'yah. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah kalian dengan ru'yah. Fa in ghabiya alaikum, apabila mendung, fa akmilu iddat sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Hadza lafdz Bukhari. Pada riwayat Muslim, fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yawman, apabila mendung 'alaikum fasumu, maka berpuasalah 30 hari. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini yang berkaitan tentang kapan diwajibkannya bulan Ramadan, berpuasa Ramadan. Para ulama mengatakan diwajibkannya puasa Ramadan dengan ru'yah hilal. Seseorang melihat hilal. Au ikmal, atau menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca, hadis Abi Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian, itu berpuasa Ramadan dengan melihat hilal, ru'yah. Apabila hilal itu tidak terlihat dikarenakan mendung atau tertutup awan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fasumu 30 yawman, berpuasalah 30 hari. Itu sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Karena bilangan bulan itu imma 29 atau 30 hari. Sehingga ketika tanggal 29 Sya'ban, tinggal tanggal 20 Sya'ban, besoknya tanggal 29, seseorang melihat hilal. Lihat hilal di ufuk, apakah terlihat ada hilal atau tidak. Kalau terlihat, maka besoknya puasa tanggal 29 Sya'ban. Apabila tidak terlihat, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal ini sebagaimana terjadi kemarin ketika akan masuk bulan Ramadan, pemerintah kita, pemerintah Indonesia, mereka tidak melihat hilal. Yani pada tanggal 29 Ramadan itu tidak melihat hilal. Sehingga dari tanggal 29 pada hari Sabtu kemarin dibundurkan menjadi hari Ahad, disempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Baik ketika masuk Ramadan ataupun masuk Syawal. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa'afiru li ru'yatih. Berpukalah kalian dengan ru'yah. Maka ketika kita melihat tanggal 29 Ramadan, apakah terlihat hilal? Kalau terlihat hilal, maka besoknya puasa. Besoknya Idul Fitr. Apabila tidak terlihat, sama, sempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Dengan ini kewajiban bulan Ramadan, berpuasa bulan Ramadan itu dengan ru'yah, bukan dengan hisab, bukan dengan bilangan hisab. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menetapkan bahwa berpuasanya seseorang itu dengan ru'yah hilal, bukan dengan hisab. Bahkan ditanya lajna da'imah tentang kewajiban berpuasa Ramadan, maka beliau menjawab, farruju fil isbati syuhur al-qamariyah ila ilmi nujum fi baj'il ibadat wal khuruj minha duna ru'yah minal bid'ah allati la khaira fiha wala mus nadun laha min asy-syari'ah. Lajnah Daimah menjawab tentang seseorang yang berpuasa dengan bilangan hisab. Beliau menjawab, yaitu seseorang yang berpuasa dia isbatnya dengan bulan qamariyah dengan hisab pada permulaan ibadah atau di keluar di hari akhir Ramadan, itu beliau mengatakan hadza minal bid'ah, sesuatu perkara yang muhdats, sesuatu perkara yang menyelisihi syariat, sesuatu perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pemerintah kita, pemerintah Indonesia, mereka rujuknya kepada ru'yah. Senantiasa rujuk kepada ru'yah. Mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan hadis yang kita baca, sumu li ru'yati wa aftiru ru'yati. Dan ini merupakan dalil bantahan bagi mereka yang berpuasa dengan bilangan-bilangan hisab. Tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan mereka yang senantiasa berpuasa dengan bilangan hisab, itu nanti tahun depan yang puasa tahun depannya lagi sudah ada tanggalnya. Tahun depannya lagi, 2 tahun kemudian sudah ada lagi tanggalnya. Bahasa berpuasa nanti tanggal segini. Itu semuanya tidak ada dasarnya sama sekali dari kitab wasunnah, bahkan menyelisihi dari syariat. Dengan ini kita senantiasa rujuk kepada Alkitab wa sunnah. Nabi SAW mengatakan, berpuasalah kalian dengan melihat ru'yah, berbukalah kalian, ini masuk ke bulan Syawal, dengan melihat ru'yah. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Apabila ru'yah tidak terlihat, sempurnakan bulan Syaban 30 hari. Karena penglihatan manusia terbatas, sehingga apabila di beberapa titik tidak terlihat, di sana tidak terlihat, di sana tidak terlihat, di sana tidak terlihat, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagian dalam riwayat Muslim, fa in ghumma alaikum, apabila tidak terlihat dikarenakan mendung atau yang lainnya, Fasumu thalathina yawman. Maka berpuasalah. Maka fasumu thalathina yawman. Ini yani sempurnakan. Iddatu Sya'ban. Bilangan Sya'ban 30 hari. Baru besoknya berpuasa. Ini hal-hal yang berkaitan tentang diwajibkannya puasa Ramadan itu dengan ru'yatu al-hilal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita akan teruskan kembali insyaallah ta'ala pembahasan yang berkaitan tentang bulan Ramadan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.